yang dekatku. Dirimu sayang, ku impi ketika ku lelah. Yang ku gapai saat ku gelisah. Dirimu satu. Ho ho ho ho, betapa aku terpana. Ho ho ho ho, betapa aku terlena dalam hangatnya cinta kita. Ho ho ho ho, betapa hati ceria. Aku gairah menuju arah kepastian. Yang ku harap di antara kita dan ku cipta dalam bina kita kokohnya cinta. Dirimu satu. Ho ho ho ho, betapa aku terpana. Ho ho ho ho, betapa aku terlena dalam hangatnya cinta kita. Ho ho ho ho, betapa hati ceria. Ho ho ho ho, betapa aku gairah menuju arah kepastian. Yang ku harap di antara kita dalam bina kita kokohnya cinta.